بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah baca penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasannya termasuk perangai yang ada pada diri kita atau pada jiwa setiap orang adalah ingin posisinya di atas, senang terhadap ketinggian martabat, dan juga ketika ada yang lebih tinggi dari orang yang setingkat dengannya, nah, jiwa itu dia tidak senang dan benci. Dan itu adalah tabiat setiap manusia. Sehingga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam solusi dari untuk mengatasi perangai hasad ini, yaitu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya 3 perkara yang tidak akan selamat yang ada pada seseorang adalah prasangka, hasad, dan tatayur. Rasulullah menjelaskan ketika ada pada diri kita prasangka, beliau membimbingkan kepada kita untuk jangan memastikan. Dan ketika adanya tatayur, untuk kita tidak memperdulikannya. Dan ketika muncul padanya hasad pada diri kita, untuk kita tidak berbuat keji. Selanjutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan terapi ketika muncul pada kita perangai hasad. Kata beliau, wa ilajul hasadi taratan birridha bil qada. Terapi ketika kita atau muncul pada diri kita sifat hasad, beliau jelaskan yang pertama adalah kadang-kadang dengan kita mempunyai sikap ridha. Ridha, ikhlas, rela terhadap ketentuan Allah. Artinya kita harus sadar bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hamba, masing-masing hamba adalah merupakan ketentuan Allah. Dan itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba hanya menerima dan bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada diri mereka masing-masing. Maka ketika muncul adanya keinginan menggapai kenikmatan, ingin menggapai kenikmatan yang ada pada orang lain, untuk kita tidak berbuat keji dan menyadari dengan sikap ridha akan ketentuan dan takdir Allah. Yang berikutnya adalah taratan bijuhud fid dunya. Kadang-kadang dengan menghiasi diri dengan akhlak juhud fid dunya. Dan nanti akan dijelaskan pada khusus babnya tentang masalah zuhud. Zuhud bukan berarti compang-camping meninggalkan dunia secara menyeluruh. Sebagian para ulama menjelaskan juhud itu adalah meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, juhud di dunia merasa qanaah, cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri kita. Nah, wa taratan bin nazar fi ma yata'alaq bitilkal ni'am. Dan tentunya zuhud juga seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya, wanzuru ila man huwa asfala minkum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, yaitu pada perkara-perkara duniawiyah, pada perkara-perkara pemberian nikmat. Nah, bisa jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita belum tentu diberikan kepada orang yang ada di bawah kita, sehingga kita tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Kalau dan juga jangan merasa kita susah adalah orang yang paling susah. Ada orang yang paling susah di bawah kita. Jangan merasa kita adalah orang yang paling menderita dengan ujian atau penyakit yang diderita oleh kita. Ada yang di bawah kita yang lebih sengsara dibandingkan diri kita. Nah, sehingga kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekecil apapun dan tidak meremehkan nikmat Allah tersebut. Berbeda dengan orang yang selalu melihat ke atas kelebihan harta ataupun kenikmatan, maka dia akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya paling miskin padahal ada orang yang paling miskin di bawah dia. Menganggap orang dia paling menderita padahal ada orang yang paling menderita di bawah dia. Dan seterusnya demikian. Hendaknya kita mempunyai sikap adab untuk selalu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun dan merasa bersyukur atas pemberian Allah. Wa taratan bin nadzir fi ma yata'allaq bi tilka ni'am. Terkadang juga bisa dihilangkan hasad itu dengan melihat perkara-perkara yang terkait dengan nikmat itu sendiri dari adanya kecemasan dunia, dari adanya nanti akan dihisab di akhirat. Nah, kecemasan dunia. Seorang yang dia mempunyai harta lebih pasti akan cemas. Cemas akan berkurang. Cemas akan diambil oleh orang lain. Cemas akan hilang, musnah. Kecemasan-kecemasan bagi orang yang dia memiliki harta yang berlebih. Belum lagi nanti adanya hisab di yaumil akhirat. Akan ditanya dari mana harta itu. Kemudian diperuntukkan untuk apa harta itu. Disedekahkan atau tidak. Ditanya di yaumil akhirat. Maka seseorang yang dia mengingat bahwasannya apa yang akan dia dapati dari kenikmatan itu pasti akan ditanya oleh Allah. Sehingga dia merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Sedangkan orang-orang yang berlebih pasti akan ditanya dihisab di yaumil akhirah. Wa yatasalla bidzalik wa la ya'mal bi muqtada ma fihi nafsul aslan wa la yantiqu. Sehingga ketika dia mengetahui perkara-perkara yang terkait dengan nikmat-nikmat dari dunia tadi, akan adanya kecemasan, ketidaktenangan ketika memilikinya, kemudian akan dihisab yaumal akhirat, maka dia tidak akan terus-menerus ya adanya sifat hasad tadi. dan dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang akan dituntut ya, ketika dia melihat nikmat-nikmat yang lainnya di dalam jiwanya, sama sekali akan hilang. Ya. Seperti misalnya sebagai contoh, ketika seorang dia masih diberikan nikmat oleh Allah, misalnya sebuah kendaraan, sepeda ontel misalnya. Alhamdulillah, mungkin saya enggak sanggup nanti diberikan sepeda motor, nanti biaya perawatannya inilah itulah. Alhamdulillah, ini sudah cukup. Demikian pula ketika seorang diberikan hanya sepeda motor, dia belum mempunyai mobil. Alhamdulillah, nanti punya mobil juga belum tentu. Dia diberikan kemampuan untuk merawat mobil ini itunya, mensyukuri, sehingga tidak terbetik ingin mengejar yang dia lihat dari orang lain seakan-akan indah. Memang seperti itulah. Nah, mata memandang orang yang mempunyai kelebihan harta atau kenikmatan harta duniawi ya, pasti kita kepingin kepadanya. Dan itu bukan terjadi pada zaman sekarang. Dulu juga terjadi ketika zamannya Qarun, di mana orang-orang melihat ingin seperti Qarun. Tapi bagaimana sikap orang-orang yang berilmu? Mengatakan bahwasannya harta itu adalah ujian, fitnah. Maka ketika Allah tenggelamkan, baru orang-orang itu menyadari bahwasannya pandangan dia, keinginan dia seperti Qarun, musnah, sirna, tidak ada lagi keinginan seperti Qarun. Demikianlah pandangan-pandangan duniawiyah. Maka ketika dia melihat ini, maka akan hilang pada jiwanya sama sekali ingin memiliki harta yang diberikan oleh orang lain. Wala yantiqu, dan tidak akan memperbincangkannya lagi. Wa idza fa'ala dzalika lam yadurruhu ma wada'a fi jibalatihi. Maka ketika dia melakukan terapi-terapi ini, maka tidak akan memudaratkan jiwanya apa yang terjadi dari perangai-perangainya. Keinginan ini itu, keinginan ini itu. Ini dan itu, dia kepingin ini, kepingin itu, akan hilang. Ya, kalau kita memperturutkan, akan terseret kepada nantinya imak perbuatan hasad dan yang lainnya. Wa amman yahsudu nabiyan ala nubuwatihi aw aliman ala ilmihi fa yusiru ala yarzuq dhalika aw yazula anhu fa hadha la udhra lah wa la tajlibu alaihi illa nufusu kafira aw sharira. Adapun kalau seseorang dia hasad akan ke sebuah kenabian, ya, hasad kepada seorang nabi dari kenabiannya, atau hasad kepada seorang yang alim terhadap ilmunya, ya, sehingga dia berpengaruh menginginkan hilang kenabian dan ilmu tadi, untuk tidak diberikan kepada seseorang yang Allah sudah tentukan dari ilmu atau kenabian, maka ini tidak ada uzur bagi dia. Artinya dia berdosa. Tidak ada uzur padanya untuk melakukan hal ini. Dan tidaklah mempunyai perangai seperti ini kecuali orang yang jiwanya kufur kepada Allah. Jiwanya jelek dan jahat. Seorang yang dia benci, tidak suka orang lain mendapatkan ilmu, dan bahkan berkeinginan untuk hilang ilmu itu dari orang lain yang telah Allah berikan, tidaklah yang melakukan ini kecuali orang yang mempunyai jiwa yang jelek dan jahat. Wa amma in ahabba ayasbiqa aqranihi atau ayya aqranahu wa yutalliu ala ma lam yudrikuh fa innahu la yasam bidzalik. Adapun kalau dia menginginkan nikmat itu dengan dia berlomba-lomba terhadap temannya, teman sejawatnya, dan dia mencari apa yang mereka tidak dapati, maka seperti ini tidaklah berdosa. Artinya dia, si fulan masya Allah, diangkat dengan ilmu ini, derajatnya yang tadinya masya Allah tidak didengar, ucapannya didengar, dikepingin seperti itu. Dia berusaha belajar tentunya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata ingin dipandang oleh orang, tapi betul-betul karena ikhlas. Sehingga dengan keikhlasannya tadi Allah angkat derajatnya. Maka kalau seperti ini tidak berdosa, itu yang dinamakan giftah. Fa inna ulam yusir jawaluh ma indahum anhum. Dan tidak ada keinginan untuk hilang apa yang ada pada sisi mereka dari mereka-mereka yang telah diberikan nikmat. Tidak ada keinginan seperti itu. Bal ahabu irtifa'anhum liyazida haddahu inda rabbih. Bahkan dia ingin diangkat derajatnya, ditambah kedudukannya, bagiannya dari sisi Rabbnya. Kama law istabaqa abdani ila khidmati maulahuma. Seperti digambarkan seperti dua orang budak yang berlomba-lomba untuk melayani tuannya. Fahabba ahaduhuma istabiqa. Dan salah satunya ingin berlomba lebih unggul dari yang lainnya. Maka seperti ini masuk ke dalam firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan sebab itulah berlomba-lomba lah orang-orang yang dia berlomba-lomba di dalam memperebutkan keutamaan-keutamaan Allah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan beralasan, nanti kalau anak seperti dia, nanti anak jadi iri. Bukan, terus harusnya berlomba-lomba. Tanpa adanya keinginan hilang nikmat itu dari temannya atau sahabatnya. Ketika temannya mampu menghafalkan Al-Quran, dia kepingin bisa hafal Al-Quran, dia berlomba-lomba. Berusaha tanpa adanya keinginan hilang hafalannya dari temannya tadi, tidak. Dia justru menginginkan lebih dari temannya, lebih hafal, lebih mutkin. Dia berdoa kepada Allah, mengikhlaskan usahanya karena dinilai segala usahanya. Maka ini masuk dalam firman Allah tadi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba di dalam ketaatan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersedekah, di dalam dia mengajar, di dalam dia memberikan manfaat, di dalam ta'awun, di dalam segala bentuk ketaatan-ketaatan yang dia mampu untuk melakukannya. Wa fi sahihain, di dalam sahihain min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la hasada fisnatain rajulun atahullahu ajza wa jalla al-Qur'an. Dalam riwayat yang lainnya adalah ilmu. Fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiqu fil haqqi ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Artinya hasad yang bermakna giftah. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Iri kepada orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran. Dalam riwayat yang lain adalah ilmu. Yang dia berdiri di tengah malam. Ya, bisa dengan baca Al-Quran atau membaca di dalam surat salat tahajud. Di tengah malam dan di siangnya. Diberikan Al-Quran. Iri. Yang harusnya kita iri bisa, mereka bisa mana menyelesaikan Al-Quran misalnya dalam sepekan. Saya juga pingin seperti itu. Dia berusaha lomba-lomba, atau diberikan ilmu, siang dan malam dia kaji dan diberikan ilmu kepada orang lain, disedekah kepada orang lain. Dia ingin seperti itu, dia berlomba-lomba. Nah, ini yang kita boleh hasad padanya. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, seorang yang Allah berikan padanya harta, yang dia diberikan anugerah oleh Allah sebuah harta, kemudian dia infakkan di dalam kebenaran di malam hari dan di siang hari. Nah, diberikan oleh Allah harta. Iya, bisa bersedekah. Iri kita, kapan kita bisa bersedekah seperti si fulan? Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan di dalam sebuah keutamaan ilmu, iya, yang merupakan tanda-tanda alam sa'adah, kebahagiaan seseorang, inam, ada pada dua golongan orang. Sebagaimana beliau membawakan sebuah hadis, bahwasanya diberikan dunia itu pada empat golongan orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta dan ilmu. Nah, yang dia sedekah menggunakan hartanya dan dia tahu itu adalah harta itu ada haknya. Naam, ada haknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang dia tidak diberikan harta tapi diberikan ilmu. Dan dia berniat berkeinginan seperti si fulan yang pertama tadi, yang diberikan ilmu dan harta, ingin bersedekah seperti si fulan. Maka kata Rasulullah SAW, yang kurang lebihnya artinya adalah, maka dia dalam niatnya pahalanya sama dengan niatnya itu, dia sama, karena dia ingin berazam kuat kalau dia punya harta dia juga ingin sedekah. Nah, sedangkan yang ketiga adalah orang yang hanya diberikan harta. Dia habiskan hartanya dan dia tidak mengerti di dalam hartanya itu ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah golongan orang yang dia tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu dan dia berkeinginan seperti si fulan yang ketiga. Kalau dia punya harta, dia akan habiskan. Dia lakukan ini dan itu seperti si fulan. Nah, maka dia dalam niatnya sama dosanya. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan faedah. Bahwasannya dua golongan yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah golongan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang poros utamanya kebahagiaan itu terletak pada al-ilmu nafi', pada ilmu yang bermanfaat. Nah, artinya harta itu bisa bermanfaat ketika dia mempelajari, mengerti tentang halal dan haram dan juga tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba Allah, sehingga dia menggunakan hartanya sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, demikian pula seorang yang dia hanya punya ilmu saja, ketika dia menginginkan satu ketaatan yang dia tidak bisa untuk melakukannya, seperti tadi sedekah karena dia tidak diberikan harta, dia mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya, dengan azam kuatnya. Yang ini merupakan tanda atau golongan yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan dua golongan yang terakhir, ketiga dan keempat adalah golongan orang-orang yang akan binasa celaka, yaitu apa? Yang dia hanya mendapatkan harta, bahkan yang lebih merugi lagi, tidak punya harta wala ilmu, kepingin punya harta dan ingin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di dalam dia menggunakan hartanya, dia binasa dengan sebab itu. Nah, maka dari sini seseorang yang dia kalau ingin iri dengki iri, ya, kepingin seperti orang lain, maka irilah kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, ilmu oleh Allah, yang dia malam dan siang mempelajarinya dan kemudian diberikan sedekahkan kepada orang lain, diajarkan kepada yang lain dan diamalkannya. Kemudian juga kepada orang yang diberikan harta yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini terapi-terapi yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam mengobati penyakit hasad ketika muncul pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, barakallahu fikum.